Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima bahagia Tuan Haji Muhammad Amin di Musim Berbacari Pakar Pembelangan yang saya kasihi dan saya hormati, ahli-ahli panel, forum dan pengurusi atau moderator forum, dimulakan dengan Tuan Bahagia Datuk Semayang Kamus, tokoh ilmuan yang tidak payah kita sebutkan latar belakangnya, dan seterusnya yang berbahagia Ustaz Osman Muhammad, pensyarah Universiti Malaya, dan seterusnya sahabat karib saya selaku moderator forum pada malam ini, Tuan Haji Ibrahim Muhammad, dan seterusnya yang saya muliakan muslimin dan muslimat berada surau saya impian insyaAllah. Sebelum saya meneruskan forum kita atau melanjutkan bicara forum kita pada malam ini, itulah sama-sama kita baca Al-Fatihah. Moga-moga majlis kita mendapat rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas izinan dan limpah kurnia-Nya memungkinkan kita untuk memanggil masa pada malam ini untuk mengimarahkan satu lagi majlis. Bolehlah kita katakan sebagai pembuka pada tahun 2010, Forum Beradab Halal Islam. Tajuk yang kita akan kupas pada hari ini dengan dua perkataan cukup untuk menggambarkan pada malam ini yang sejuk hujan akan panas insyaAllah pada malam ini, iaitu tajuknya memantap ukhuwah, memperkasa ummah, memantap dan memperkasakan. Kebetulan tokoh yang kita undang pada malam ini, dua tokoh yang boleh saya katakan tokoh lama dan tokoh baru. Lama bukan sekarang lama, baru bukan sekarang baru. Kita gandingkan, kita gemelingkan mereka untuk mengupas tajuk ini dan akan dipimpin dan dikursikan oleh Tuan Haji Ibrahim. Ia tajuk kita memantap ukhuwah, memperkasa ummah, yang akan dikupas oleh dua ahli panel kita yang cukup hebat, yang kerap kali kita jemput ke sini dan kerap kali kita muncul di kaca-kaca TV, iaitu yang berbahagia Dato' Semayang Kamus, yang saya katakan tokoh lama tadi, evergreen, dan yang keduanya tokoh yang baru juga berpengalaman, iaitu Ustaz Rosdan Muhammad, pensyarah Universiti Malaya. Dan saya tidak mahu meluangkan menambahkan masa lagi atau melewatkan masa lagi, iaitu dengan sebab hormat dan menjemput Tuan Haji Ibrahim untuk memimpin kedua-dua agenda kita untuk memulakan forum kita. Jadi, silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فنفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله. Terima kasih. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirin muslimin dan muslimat. Pertama-tama sekali, malah sama-sama kita meletakkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan sesungguhnya dengan izin Allah jualah, dengan ketentuannya jualah, kepada saat ini kita berada bersama-sama dalam suatu majlis yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan, sedang dinaungi oleh payung-payung malaikat Allah Subhanahu wa Taala. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan ini merupakan satu di antara tanda buktinya betapa kita adalah merupakan pencinta agama, dan mereka yang terus berusaha untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Taala. Demi untuk sama-sama kita melihat Islam terus bertegak di bumi Allah ini, dan akhirnya kemenangan Islam akan terus berlangsung dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Dan pertemuan ini tidak kecil maknanya kepada kita. Sekurang-kurangnya di antara petanda yang besar, bagaimana itulah di antara nikmat ukhuwah, persaudaraan yang telah diciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyatukan di antara kalangan manusia, si kaya dengan si miskin, yang hitam kulit dengan yang putih kulitnya, yang Arab dengan yang ajam, yang berharta dengan yang tidak berharta, disatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasilnya, tuan-tuan, penyatuan yang telah diciptakan itu selesai pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya kita dapat merasai dan nyamani sampai ke malam ini. Kehadiran kita di pentas forum pada malam ini dalam niat yang sama, tujuan yang sama, diikat dengan akidah yang satu, dengan perasaan yang satu dan ukhuwah yang satu. Inilah suatu kemanisan yang tidak mungkin dicipta oleh mana-mana agama yang lain kecuali ajaran yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman." Tiga perkara, barang siapa berada dalam diri tiga perkara ini, dia akan menikmati kemanisan iman. Di antara apa yang disabdakan Nabi, "Ayyuhibbal mar'ala yuhibbuhu illallah." Antara salah satu tiga perkara yang Nabi sebut sebagai tanda kemanisan, "Ayyuhibbal mar'ala yuhibbuhu illallah." Seseorang itu cinta dan sayang bersaudaranya yang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa Taala. Inilah nikmat yang sebenarnya kita nikmati, hasil dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi asas kepada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri di saat manusia berpecah, yang kaya terus kaya dengan kekayaan mereka, yang lemah ditindas oleh mereka yang kaya, yang hitam kulit dianggap paling tak berkualiti berbanding yang putih kulit, yang Arab megah dengan kearabannya, yang ajar terhina dengan keajamannya, yang miskin terus ditindas, yang hamba dijual beli dalam harga yang paling murah. Semua ini ditentang Nabi Muhammad, sehingga Nabi berjaya menyatukan para sahabat sebagai satu penanda aras. Inilah Islam yang benar, agama yang benar, agama yang menyatukan manusia di atas ketuhanan yang sama, akidah yang sama, yang tidak membezakan mereka. kemenangan yang Nabi tercipta tuan-tuan. Yang tak pernah di zaman Makkah. Tak ada zaman Makkah. Di zaman Nabi bagi Makkah tak ada. Yang berlaku penindasan, kezaliman dan sifat ancaman. Itulah yang berlaku. Yang kaya makin kaya mengawal keuntungan kekayaan melimpah. Yang miskin hamba sahaya sampai ke anak cucu. Akhirnya dengan sebab hijrah Nabi, Nabi mengambil pendekatan cukup indah. Yang tak berfikirkan oleh pemikiran manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada Nabi suatu perintah yang besar. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Lalu sesaat Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, Nabi menyatukan di antara Arab yang bukan Arabnya, yang Ansar dengan Al-Muhajirun, yang kaya dengan kemiskinan. Apakah ikatan itu, tuan-tuan? Ikatan akidah yang tidak membeza-beza dari masa. Dan akhirnya itulah kemenangan. Karena akhirnya mereka bersatu bukan sekadar kesatuan bangsa keturunan. Perpaduan mereka bukan Melayu dan Arab semata-mata. Perpaduan mereka cinta adalah perpaduan di atas nama akidah yang sama. Sehingga Nabi menyatakan kehebatannya. Nabi memuji mereka. Di saat ketika Nabi melakukan kerja yang berat bersama dengan sahabat-sahabat kita. Tahun ke-6 hijrah. Ketika mengelilingi yang besar bagi pertahanan. Daripada serangan tentera Makkah yang bergabung tenaga. Yang kita kenal dalam sejarah sedang Ghazwatul Khandaq. Al-Hazrah. Ketika mana orang-orang Makkah bersatu tenaga. Yang Arab Makkah dengan orang-orang jahiliyah, dengan orang-orang daripada kaum Bani Nadir, Quraisy Maimunah, mereka akhir bergabung bahu semata-mata untuk meruntuhkan ikatan yang Nabi telah bina. Ketika itulah sahabat bangkit dan bangun. Yang putih kulit, yang hitam kulit, yang kaya miskin bergabung bahu bersama-sama kembali cukup berdamai. Dalam itu Nabi dalam air mata yang menitis. Air mata menitis sebagai penuh menitis. Nabi bersabda, "Kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li'arabiyyin wa la a'jamiyyin wa la aqyad 'ala aswad illa bil taqwa. Allahumma la 'ashra illa 'ashra akhirati. Allahumma ansur al muhajirin wal ansar." Dalam keadaan air mata menitis, rasa ibu dan sedih bahkan gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kesatuan mereka cinta adalah kesatuan iman dan taqwa. Hilang perasaan dendam dengki, hilang perasaan kesunat, hilang perasaan-perasaan yang boleh memecah belahkan mereka. Nabi berdoa kepada Allah dengan bersabda, "Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari Adam dan Adam daripada tanah. La fadla li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin." Tidak ada lebihnya di antara Arab yang bukan Arab. Wa la abyadu 'ala aswad, yang putih kulit yang hitam kulit. Illa bi taqwa. Neraca kamu yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la 'asha illa 'ashra akhirah. Ya Allah, tidak ada satu hidup yang lebih mulia kecuali hidup di hari akhirat nanti. Allahumma ansur al-ansar wal muhajirin. Ya Allah, turunkan kemenangan kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin. Karena mereka bersatu di atas akidah yang sama dan iman yang sama. Satulah kita, tuan-tuan, dalam menilai dan menilai perpaduan masyarakat. Perpaduan yang kita asaskan agama bukan bangsa, bukan keturunan, bukan kemelayuan, bukan kearaban. Kita bila mana saat kita memiliki kesatuan berasaskan akidah dan keimanan. Itulah tonggak yang akan menonggak kehidupan kita. Timbul cinta saya kepada agama. Cinta saya kepada Allah bukan kepada yang lain. Inilah sesuatu yang paling besar, yang dominan sebenarnya. Dalam dunia hari ini, Ya, kita lihat sifat al-ukhwah sudah mulai hilang daripada kehidupan kita, menyebabkan berlaku apa yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga mereka nak tegur pun kadang-kadang takut. Kenapa? Karena kadang-kadang datang berbagai bentuk serangan yang membayut. Satulah bagi saya, peristiwa al-ukhwah yang ditanam Nabi ini adalah pintu kemenangan yang paling besar. Sehingga para ulama bercakap dan berkata bahwa itulah sebenarnya yang ditanam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agama Islam ini agama contoh kepada seluruh peradaban dunia. Cabaran kita ini kekuatan besar. Cabaran kita ini bagi kita cuba menyatukan balik kekuatan kita, menyatukan balik hati-hati masyarakat manusia ini. Sebab akhirnya timbul dalam perasaan kita, dalam jiwa kita, bahwa satu-satunya ikatan yang akan membebaskan kita dari belenggu perpecahan, belenggu yang bersifat keburukan, belenggu yang bersifat kemusnahan, belenggu yang bersifat kedengkian, ialah bila mana diikat hubungan kita berasaskan raja iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ubat yang paling mujarab sebenarnya. Sehingga kita yakin, kita percaya, inilah ciri-ciri kemenangan. Mereka kemenangan kepada orang Islam di saat mana sekali mereka hadapi ujian di dalam kehidupan, secara terbukti kepada kita. Bukan sekadar zaman Nabi SAW, bahkan zaman-zaman terkemudian. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, masalah al-ukhuwah ini bukan kecil dalam hukum beragama. Ia wajib yang penting sampai Nabi sebut, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia cinta dan sayang orang yang lain semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hubungan kita sama muslim, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mu'min cermin saudara mu'min yang lain, dan gambaran itu sudah diikat dalam sebuah hadiah. Contoh, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Nabrikan perumpamaan ikatan kasih cinta sama kita di tuan-tuan bagaikan tubuh yang satu, tubuh yang sama. Gigi sakit, mata tak tidur lena. Gigi sakit, telinga tak berapa nak dengar. Gigi sakit, berjalan pun tak nak. Gigi sakit, anggota badan pun tumpang sakit sama. Inilah rupanya yang cukup indah yang Nabi gambarkan di dalam kehidupan kita. Sebab itulah kewajaran hari ini tuan-tuan kita nak bangun semua. Kan ialah faktor memenangkan kita, terutama dalam saat hari ini bahawa Islam berpecah, menunjukkan musuh akan masuk ke dalam kehidupan kita. Sebabnya perpecahan orang Islam mengundang bencana, mengundang masalah, mengundang musuh untuk menghancurkan umat Islam. Inilah situasi yang kalau kita cuba tak betulkan tuan-tuan, kita bimbang 1.7 bilion orang Islam sekarang ini berada dalam kemusnahan demi kemusnahan. Sekampung setaman, bukan senegeri pun, sekampung setaman timbul perasaan dendam dengki. Tengok orang senang, kita senang hati. Orang susah, dia senang hati. Kadang-kadang itu yang berlaku. Orang susah, dia tepuk tangan. Orang senang, dia duduk cinta tak dua malam kadang-kadang. Contoh, sebab hati yang dah bosan, jiwa yang dah mati, hati yang lembut, dan akhirnya bila tidak ada semua itu, menyebabkan kita hidup dalam keadaan tidak kira dan apa sekalipun hilang perasaan kasih dan sayang. Satulah tuan-tuan, saya tengok, saya lihat mungkin faktor ini tuan-tuan faham sama, menyebabkan kemenangan Islam amat jauh kita capai bila mana kekuatan tidak ada. Ada kekuatan tetapi sekadar di kalangan orang faham agama. Yang tak Islam timbul dengkian, timbul permusuhan dan sebagainya. Di balik pencipta Nabi tadi, itulah sesuatu yang besar tuan-tuan, yang sebenarnya meraja kepada kekuatan orang Islam yang selesai pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satulah Nabi telah bercinta satu kemenangan awal di saat Nabi berjaya memerdekakan manusia, dan akhirnya mengambil tapuk pemerintahan Mekah dan Madinah di atas kemenangan menyatukan hati-hati manusia di atas agama yang satu, akidah yang satu, dan di atas iman yang sama yang tidak membeza-beza. Inilah kekuatan kita. Hal ini di mana kita ada musuh-musuh bukan sekat gerun dan takut, maka tidak akan berani menyerang orang Islam. Apalagi lah kalau kita dalam semangat yang sama dengan musuh yang bukan Islam sekalipun, kita bina kekuatan dan keinsafan, bina semangat keintiman hubungan, rasa nak bersama mereka. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita tengok insyaAllah kemenangan itu insyaAllah ada bersama orang Islam. Bila orang Islam bersama membina kekuatan berasaskan apa yang disebutkan tadi, sekiranya tuan-tuan itu merupakan mukadimah pada pertemuan kita pada malam ini, maka moga-moga semangat al-ukhuwah tadi bukan hanya bicara secara bicara mulut, kita cuba terjemahkan. Saya cakap ini baik bersama rakan teman saya, rakan taulah saya, sahabat handai saya, jiran tangga saya, termasuklah kita semua. Ingatlah, sebenarnya kunci kemenangan kita ialah bila mana hati kita bersih kerana agama, semangat kita saya kerana agama, menebar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sekadar mukadimah pertemuan. Moga-moga di sana banyak lagi akan disambung guru kita semua dan tersenal kamu insyaAllah. Wallahu a'lam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Roslan. Begitu cantik kupasan yang diberikan Ustaz Roslan. Benar sungguh kata para ilmuwan, negara tidak akan didekatkan tanpa persefahaman dan perhormatan di rumah. Persefahaman dan perhormatan akan dapat terlaksana tanpa kata dan persoalan, dan saling cinta mencintai antara satu sama lain. Dan benar kata Ustaz Roslan tadi, ikatan persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar tertegak atas prinsip keadilan sejarah dan martabat, dan asas persaudaraan inilah yang telah memudahkan integrasi dan memperpadukan umat Islam ketika itu. Tetapi keadaan kini berbeza, Ustaz. Walau sudah 1431 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi mempersatupadukan kaum Aus dengan Khazraj, yang mana sejarah mereka kita baca. Malah lebih daripada itu, Ustaz, dalam tulisan-tulisan disebut bahawa perpelingkahan antara kedua wahyu ratusan tahun. Bani Qainuqah merupakan ejen yang merosakkan mereka. Mereka bertindak sebagai pembekal senjata untuk membolehkan kedua-dua kumpulan yang terus berperang. Itulah sikap Yahudi dulu, dan itu jugalah sikap mereka hari ini. Mereka juga sampai sekarang yang menguasai Rumah Putih dan terus membiarkan umat Islam berperang dan bergaduh sesama sendiri. Apa yang mereka buat kepada kedua wahyu yang dulu terus mereka buat. Tapi Nabi dengan nubuah kenabian berjaya mengikat hati-hati mereka untuk menerima risalah yang dibawa. Itulah yang diinginkan Ustaz yang dibawa Nabi SAW. Tetapi yang unik lagi, Ustaz, tempat yang Nabi sediakan untuk mengikat hati-hati manusia. Sebab kita telah buat berbagai-bagai kaedah, tapi hati-hati manusia ini masih jauh dari pendapat satu. Tapi baru sedikit membaca, Ustaz, nampaknya pengarah pokok dan utama yang Nabi buatlah mendirikan masjid dan menjadikan masjid sebagai focal point di mana hampir semua dia bertumpu di situ. Dan itulah tempat yang Nabi jadikan tempat diikat akan hati-hati manusia. Rasa-rasa, Ustaz, dengan puluhan ribu masjid, malah mungkin ratusan ribu surau dan madrasah di seluruh negara, apa mungkin, bagaimana mungkin kita dapat mengikat hati-hati manusia agar mereka terikat dengan rumah-rumah Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pengurusa dan pengurusi forum kita pada malam ini, sahabat saya Dr. Rosan Ahmad, saudara-saudara tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan forum kita pada malam ini mendapat keberkatan, rahmat dan manfaat dunia dan akhirat. Maksudnya, kalau kita dengar orang pada malam ini, bukan hanya sebagai ilmu saja, riwayat suka dengar, tapi yang paling penting selepas apa yang patut dibuat, barulah orang kita berjaya. Kalau tidak, berbuih-buih lah mulai berceramah, tak jadi apa. Itu yang paling penting. Ramai orang suka buat forum, tapi juga ramai orang suka dengar, tak ramai orang suka nak laksanakan apa yang dikatakan oleh para ahli forum. Tapi bukan orang sini, orang lain. Jadi sebelum kita pergi berpersoalan Tuan Mus tadi, kita lihat sekejap, sekejap sebagai renungan. Dilihat bahawa pemindahan atau hijrah atau pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah adalah arahan. Arahan perintah. Bukan takut. Bukan cuak. Bukan bimbang. Tak, ini arahan. Bukan pasal ekonomi tertekan. Tak. Pasal yang di Mekah itu banyak yang senang-senang. Suhaib Ar-Rumi itu orang senang. Mus'ab bin Umair bapaknya orang kaya. Kasut dia pun dibertatahkan emas. Uthman bin Affan pun orang senang. Di Mekah itu berbagai-bagai bangsa ada. Orang Rom, Suhaib Ar-Rumi, Bilal orang Habsyi, orang kulit hitam, Sa'ad bin Abi Waqqas orang Cina. Tapi akidahnya standard, tak kira bangsa. Yang penting keimanannya, yang penting keislamannya. Bersatu hati mereka berangkat pindah ke Madinah. Pasal kecintaannya kepada Islam, sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junduk sendiri orang yang tua, sakit tak lapan. Nabi izinkan dia untuk pindahlah kota Arab. Tapi dia pun tak tahan. Bawalah aku pindah, aku tak nak. Pasal kemerdekaan beragama tidak wujud di Mekah. Tapi kemerdekaan beragama sewujud di Madinah. Maka rindulah junduk tadi nak berangkat ke Madinah. Bawalah aku. Harta aku ada sedikit, bawalah bersama. Aku tak nak luka. Begitulah kecintaan ni Rasulullah. Berangkatlah dia pergi ke sana. Sampai tengah jalan meninggal dunia. Diabadikan kisah Al-Quran. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghiban kathira wasa'ah. Barang siapa yang hijrah untuk jalan Allah, dia banyak menghadapi rintangan-rintangan, tapi kesenangan pun ada akhir. Begitulah pertama. Sanggup bangun, sanggup berangkat tinggalkan Mekah, tempat tanah tumpah darah, tapi kebesaran beragama tak ada, tinggallah negara yang tercinta. Nabi pun berkata, wallahi innaki la khairu ardillah fil ard. Wahai Mekah, engkau merupakan bumi yang paling cantik, yang paling indah. Kalau aku tak suruh keluar, aku pun tak nak. Walau lam sekiranya aku tidak disuruh keluar, aku tidak keluar. Maharas tu minggu aku tak keluar dari ini. Begitu sayang lagi. Tapi sayang lagi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tanamkan perasaan cinta, itulah yang paling payah. Abu Jahal pun pening sebenarnya. Dia tengok di Mekah tak ada dah orang. Seorang-seorang pergi. Seorang-seorang kan. Kesemuanya ikut perintah. Ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita. Kita nak sampai begitu. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang. Tapi Allah pesan, "Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah." Sekali-kali tidak, bahkan kamu sayangkan juga dunia ini. Kamu lupakan akhirat. Kita sekarang apa? Kita sekarang sedang dalam penantian. Apa yang ditunggu adalah kematian. Itu sebab kita boleh ceramah, wahai calon-calon jenazah sekalian. Tak pening dengar ya. Calon belaka, tuan-tuan ni calon-calon jenazah belaka. Tak tahu penantian itu bila sebenarnya. Itu sebabnya hijrah itu banyak yang tak patut difikirkan. Nabi Adam pun hijrah syurga ke dunia ini. Nabi Nuh pun hijrah. Nabi Ayub pun hijrah. Nabi Ibrahim pun hijrah. Kita juga pun hijrah. Sekarang sedang dalam hijrah. Sedang penantian nak berpindah ke alam yang lagi satu. Yang orang tak nak pindah sebenarnya. Ada orang tak nak pindah ke alam akhirat. Walaupun disebut wal akhirah khairun, akhirat itu lebih baik, lebih canggih, lebih indah, lebih manis dan kekal pula. Allah jadikan rahmat itu 100%, tinggal satu dunia ini, 99 akhirat. Nikmat pun begitu. Nikmat di dunia ini satu aja, nikmat akhirat 99. Sudahlah 99 kekal pula, sudahlah satu sikit pula. Yang sikit ni orang berbuat ni satu ni. Ha, begitulah. Tapi kita nak berhijrah. Itulah sikit mukadimah Ustaz tadi. Ini tuan. Kita nak merenung seorang-seorang. Perlahan merenung. Masuk tahun 1 Hijrah yang baru ni. 1431 ini maknanya tambah umur setahun. Tua dah kita. Bergembira pula orang menyambut tahun baru dia tak perasan dia dah tua. Jangka tak bergembira. Saya perasan tinggal sikit peruntukan untuk hidup. Dia suka melompat-lompat, suka menyambut tahun baru. Dia tak perasan umur dah bertambah. Peruntukan hidup tinggal sikit. Kalau umur kita 60, kalau umur 63, 3 tahun lagi tinggal. Kalau 62, tinggal setahun. 62 setengah, 6 bulan. Zaman penantian, nunggu entah besok, entah lusa, entah malam ni, entah subuh esok. Tahu-tahu dah meninggal. Tak sangka dia malam tadi ada dengar forum kat sarjana impian. Duduk belakang sekali dia. Tak bimbang kita. Bimbang dia ke? Tapi kata Imam Ghazali pula, bukan mati itu yang patut ditakuti. Yang ditakuti adalah persiapan untuk mati itu tak ada. Itu yang kita bimbang. Kerana takut mati pun mati. Takut mati pun mati. Ramai orang sibuk mengelak daripada kematian. Tapi kematian tidak boleh dielak. Tidak ramai orang ingin mengelak daripada masuk neraka. Masuk neraka dia tak mengelak. Mati dia mengelak. Macam-macam ubat dia makan takut cepat mati. Tapi ubat untuk masuk syurga tak dimakan. Ubat untuk mengelak daripada api neraka tak siap. Ubat mengelak daripada siksa kubur tidak siap. Pasal ramai orang yang dipandang ialah kebendaan. Kerohanian tak pandang. Macam kita beli ubat gigi, kita beli burung gigi. Ubat gigi kalau sudah habis, kita beli baru. Burung gigi itu undang-undang doktor 3 bulan sudah habis rohaninya. Kena beli baru. Dia tak beli baru, 14 tahun dia pakai. Dia terbalik berus tu dia pakai. Berus tu pening tengok dia. Begitulah tuan, Nabi pun berangkatlah ke Mekah, ke Madinah. Mula-mula dibinanya masjid Quba dulu. Itu peringkat awal. Kemudian dibina di masjid Madinah. Masjid An-Nabawi itu. Untuk menyatukan masjid. Maka masjid itu sendiri bukan untuk solat, tak semua hal. mesyuarat pun di situ, penghakiman pun di situ. Apa masalah diselesaikan di masjid. Itu dulu dia sebut masjid. Sebabnya pengajian di masjid, akhirnya universiti panggil jami'ah. Asalnya masjid, jami', masjid mengumpulkan orang semayang jumaat. Tak lama universiti dipanggil jami'ah. Dalam masa Arab, universiti panggil jami'ah. Universiti, pasal asal mengajar di masjid. Di masjid itu mesti dipenuhkan dengan kelas pengajian. Mengaji sungguh. Jadi umumnya di masjid-masjid kita ni tak mengaji. Mendengar lagi, tak selesai masalah. Mendengar. Tak faham tadi. Nganggu, faham, faham tuan. Tuan ni faham, dia tak faham. Tuan guru bawa kitab, dia tak bawa kitab. Dulu kami mengaji dulu, Ustaz Rasul mengaji dulu. Anak murid bawa kitab, tuan guru tak bawa. Pas tuan guru alim. Dulu. Sekarang ni tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa. Alim anak murid. Bukan orang sendiri orang balai lah. Jadi fungsi masjid tak selesai. Tengok di Mekah, sana ada halakah, halakah. Tempat mengaji banyak. Kita boleh pergi, kita boleh buat. Pasal apa? Kita yang satu guru pun orang tak ramai. Yang banyak guru lagi tak ramai. Kita buat sistem baru pula. Mengaji sungguh. Mengaji mana-mana kitab lah. Kita tahu semua hadis Nabi. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walakun khamisan fatahlak. Nak engkau jadi orang alim, tak dapat. Orang mengaji, tak boleh. Mendengar, jadilah muhibban, suka. Naiklah tarat nombor dua. Tak jadi orang alim, orang mengaji. Itu masjid-masjid bersatu lah. Satu guru, satu akidah. Jadi bersama lah kita. Jaga itu sebabnya kalau orang-orang tersawuf, diperintahkan mengaji ilmu tersawuf banyak. Pasal dalam kitab tersawuf itu, tauhid ada, fiqh ada, semua siap. Dalam kitab fiqh, tauhid tak ada, tersawuf tak ada. Dalam kitab tersawuf, semua ada. Nah, pasal nak jaga hati itu. Itu sebab kita mengaji dalam kitab fiqh, rukun sembahyang 13. Ataupun 17. Tapi dalam bab khusyuk tak ada dalam kitab fiqh. Dalam kitab tersawuf. Dalam bab akhlak, tersawuf, semua siap. Jangan begini, akhlak baik jadi orang baik. Jangan riak, jangan sombong, jangan meniri, jangan terikut, jangan pemakam. Siap. Naik makam, daripada makam, taubat, warak, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ridho, tinggi sekali. Naik. Jadi kita pun dah begitu. Pergi masjid pun tak ada masalah. Tapi sekarang ni dia pergi berebut pula jadi tuan kata masjid. Itu masalah. Berebut-rebut. Bawa dua bas untuk nak jatuhkan masjid. Kan payah. Kita baca sejarah Spanyol sekejap. Mengapa jatuhnya kerajaan Spanyol Islam? Pasal berebut. Berebut. Bukan yang difikirkan Islam tu. Yang difikirkan bagaimana aku nak jadi tuan. Aku nak jadi pemimpin. Aku nak memimpin negara. Itu yang difikirkan. Islam tak difikirkan. Kita belajar hijrah ni, bagaimana Nabi mensedarakan supaya bersedara. Tak kira, duit pun tak kira, isteri pun tak kira. Aku ada yang 10 isteri di zaman itu. Amsik arman wa farik sa'irahuna. Yang 4 ambil, yang lain susah. Tapi yang ada 2, aku ambil isteri aku suar. Kan canggih. Dulu lah. Nah, sayang saudara besar. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Ya syudu ba'du-ba'du. Orang beriman dengan beriman yang satu lagi ini seperti satu bendaan, kuat menguat antara satu sama lain. Itu dia masjid, itulah. Itu sebabnya kita ada sembahyang berjemaah. Pasal siapa datang awal, depan. Datang lambat, belakang. Menteri ke dia, siapa-siapa ke dia, datang lambat, minta maaf, duduk belakang. Tapi kita silap. Datang awal, duduk belakang. Itu masalah. Dan hukum fiqah haram melangkah orang, melangkah bau haram. Tapi melainkan ada depan kosong. Nampak tak? Terpaksalah kita depan pasal kosong. Pasal orang Melayu ni, dia tak sayangkan pahala, dia tak dekut. Dia baik. Sebab pahala dia baik. Datang orang, duduk belakang. Orang nak sila ke depan. Dia tak nak depan. Dia tak nak pahala. Orang tak nampak pahala. Cuma depan ada duit RM100 pun. Apa rebut dia? Kan? Minta maaf saya depan, saya datang awal. Itu silap. Itu sebab masjid itu Allah Ta'ala buat, undang-undang. Kita beri salam pun bisa bahasa Arab. Kalau bahasa, kalau good morning, selamat pagi kan lain. Lain bahasa, lain bunyi. Islam tak asal-asal assalamualaikum, sama. Mesti berebut mendahulukan salam. Itu undang-undang. Tidak ada undang-undang sampai datang dia beri salam. Kan orang naik suka, salam orang jalan kaki. Itu undang-undang dia. Yang seorang mesti salam orang ramai, itu undang-undang dia. Dan kalau semayang, takbir, mesti Allah Akbar. Sama Allah Akbar. Tapi tu orang pergi Mekah. Bangsa apa? India ke Pakistan ke orang putih ke Jerman ke Perancis ke? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Satu bahasa. Kalau boleh pakai bahasa, bahasa lain-lain, kelang kabut lah. Ini orang putih, ini Bengali, ini Spanyol. Kan bahasa je. Tak salah Bengali. Orang Malaysia Melayu lah. Imamnya Jawa. Cakap Jawa je. Makmum dan kabar, cakap dengan kabar dia. Lalu takkan kabut. Orang jauh, Allah Maha Gedi. Makmum dan kabar, Allah Maha Gadang. Orang kampung pula, Allah Maha Godang. Tak boleh lah. Begitu. Begitu sebabnya, tuan, Nabi buat masjid itu. Untuk persatuan. Orang dulu berebut, ada yang duduk jauh. So aku nak pindah dekat masjid. Tak payah, so aku jauh jauh pun tak apa pahala dapat jalan kaki. Wa kullu khutwatin tamshiya lis-salah sedekah. Tiap-tiap selangkah ke masjid tu, satu langkah satu sedekah. Itu kalau jauh lagi bagus. Itu sebabnya apa yang Nabi kata dalam sab'atun yuzilullahu fi sidi wa la zil ila sab'. 7 orang golongan yang akan letak di bawah tiang arasy naungan panas cahaya dari barat di atas besok. Kemudian antaranya warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hati itu bergantung-gantung dekat masjid. Balik dia ingatkan masjid. Balik ingatkan masjid. Balik dia sembahyang dia ingat lagi. Balik dia. Rindu pun masjid. Dia tahu dah. Kalau sembahyang masjid sekian mahlinya untuk satu. Belajar bagaimana untuk mentaati pemimpin dengan imam. Imam betul ikut, imam tak betul tak boleh ikut. Imam isyak 5 rakaat jangan ikut. Ada pula orang kata asal apa imam buat, buat. Bangang betul. Imam salah. Tetapi kalau imam isyak tak betul di segi pakaiannya, rampas kuasa sebenarnya. Imam kain koyak, nak subhanallah mana boleh? Subhanallah. Mudah itu subhanallah benda. Maka makmum yang belakang dalam melangkah ke depan. Ambil alih kuasa imam, rampas kuasa imam. Imam mesti fahamlah. Orang yang belakang pun mesti mengaji, imam pun mesti mengaji. Ada orang datang ke depan, dia tengok, ah, dia tahu aku ada silap. Dia keluar lah. Dan tengok kan. Tidak. Nabi galak man sallal isya fi jama'ah baka annama qawman layla nisbah. Barang siapa yang solat isya berjamaah seolah-olah qiyamul lail separuh malam, kan banyak pahala. Man sallal subah fi jama'ah baka annama qawman layla kullahu kama qal. Barang siapa yang subuh berjamaah seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Menggalakkan supaya diadakan masjid. Itu sebabnya masjid ini tuan, kita dapat perkenalan antara satu sama. Lebih-lebih di bandar. Di bandar orang tak kenal orang. Si Iran sebelah pun tak kenal Iran sebelah. Ha, kenal macam sana tak kenal lah dia kata. Dia pakai betul apa? Tokoh betul saga. Berapa merah-merah sebelah saya. Dia tak kenal. Untuk kau orang dia kenal. Itu penting masjid. Orang Melayu tambah, orang Melayu tambah. Lepas semayang, dia bersalam kan bagus. Nah itu, orang kata bida'ah. Ialah orang kata bida'ah tak apa. Kadang, Nabi tak buat salam semayang. Itu adat, pakai adat Melayu sudahlah, tak jadi ibadat. Tapi dapatlah ibadat salam tu. Tapi saya ada pesan, tukar sikit lah. Lepas isyak, dan salam semayang isyak dulu. Semayang sunat dulu. Barulah semayang, barulah bersalam. Ini orang Melayu pula, bila tak bersalam, dia bising. Tak semayang nak tu. Ibu salam, lepas siapa? Isyak? Salam. Ada orang? Balik. Tak semayang sunat, tak apa. ubah. Sekarang mesti kan sallallahu salam keliling-keliling. 40 orang salam haus tangan. Betul dibalik gitu. Tak sembang sunat, itu silap, silap tukar program. Jangan salam dah. Nak salam lepas sunat. Undang-undang dia begitu. Kalau kita baca dalam kitab bab Imam Hanafi, mazhab Hanafi, dia lepas sembahyang fardu dia tak sunat wirid. Main sunat dulu baru wirid. Ha, itu dia. Kita tidak. Kita pula kalau kita sekiranya kita ikut mazhab Hanafi, lepas sembahyang apa nama sembahyang sunat baru wirid, ha, dia balik wirid tidak dan sunat tidak. Ha, itu maksud dia wirid macam itulah. Kesnya dia macam itu. Mazhab Hanafi dia tak sunat wirid melainkan main sunat dulu. Kita tak mazhab Syafi'i kita sembahyang dulu. Ha, wirid dulu sembahyang sunat. Ha, kita buat undang baru lepas salam lepas apa namanya sembahyang isyak. Wirid, wirid main isyak. Ah, sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat baru salam. Pasal nak balik. Okay. Maknanya kalau bertemu dan berpisah sunat kan bersalam, berjabat tangan pun undang. Itu dia. Ukhuwah pun dapat, masjid pun makmur. Ibu ramai pula subuh-subuh orang datang ke surau, itu masalah. Berapa ramai pula orang datang ke surau subuh-subuh. Semua semain di rumah. Tak nampak rahsia ni, hikmat dia tak nampak. Tak rasa rugi. Tak rasa nikmat. Itu sebabnya pekerjaan kita apa? Iza man aradad dunia waqtar al-akhirah. Waqtar al-akhirah. Allah bisiki hukuban. Talatun fi dunia wa thalatun fi akhirah. Barang siapa yang utamakan dunia daripada akhirat, Allah seksa 6 siksaan. Yang pertama, ba'amul laysa lahu angan-angan yang tak sesudahan. Yang kedua, wa hirsun ghalibun laysa lahu qana'ah. Loba, gila-gilakan harta, tak cukup. Yang ketiga, wa ukhidha min halawatul ibadah, ditarik banyak kemanisan beribadah. Dah tak seronok ramai. Pasal sibuk dengan dunia, sibuk. Tinggal jadi kita cuba balik. Cuba bagaimana nak makmurkan masjid. Masjid kan tak ada masalah kan. Kan aircon. Dulu panas kan. Angin pun tak ada. Sekarang dulu lampu pun tak ada waktu masjid. Kita pergi ke Mesir waktu musim sejuk penuh rumah. Musim sejuk orang datang pakai selimut di masjid. Kita hujan lebat tak ada. Tak ada masjid, hujan lebat. Ada kereta. Tak boleh pergi macam tu. Tapi kadang-kadang ada kat silap kita. Bila hujan lebat, selalu lebat waktu subuh, kita gagah lawan-lawan pergi. Orang pun tak ada. Bila seorang tak ada, dia bercerita. Bagi tariak seorang di masjid. Ha, dah tiba. Dah riak pula dia. Masalah. Macam main tahajud lah. Eh, tadi hujan tak? Malam tadi ya, saya dah habis main tahajud, hujan. Dia bunyi tahajud dia. Jam lah. Boleh sikit lagi. Nak balik ke ni. Itu asalnya. Nah, sebab walaupun masjid tiga itu dibuat daripada pelepah tamar saja. Tapi orang yang buta kelangkabut pergi masjid. Yang buta. Waktu Nabi hidup itu orang buta. Orang maktum itu pergi masjid. Tak jauh. Petang dia. Tiap-tiap pagi tak miss umatum ke masjid. Yang orang buta boleh elok-elok orang jelik ada kereta tak datang. Tak malu kita. Jadi kita buat satu kita didik diri kita ni untuk cintakan masjid. Cintakan surau. Cintakan berjamaah. Kita lalu pergi Masjid Mekah, Madinah, kita dengar hadis man salla fi masjid hadha 40 waqtan. Di jamaah lam taftuhul jamaah kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nifaq wa minan nar kama qala. Barang siapa sembahyang masjid aku ni Madinah ni, dia kata 40 waktu tanpa luput satu waktu pun ditulis dua kelepasan munafik dan daripada api neraka. Berebut orang sembahyang 40 waktu di Madinah waktu musim haji. Pergilah dia sehari lagi cukup 39 waktu demam. Bangun dia juga, bangun dia. Bangun. Eh, makcik kan demam. Tak, lagi satu waktu je ni. Pukul 40. Pukul 40. Besok dia adalah satu hari lagi. Dah sihat dia. Tapi makcik, dah cukup 40 dah. Ini makcik tahu. Nabi sebut itu untuk mengatakan kita berjemaah. Bahkan dalam hadis lain-lain mengatakan barang siapa yang berjemaah 40 hari, 40 hari tak terlepas daripada api neraka, 40 hari. Maknanya menggalakkan kita ke masjid itu maksudnya. Kalau tuan ke Mekah, takkan tak 40 waktu pun tak apa. Pasal itu menggalakkan. Kalau semayang di Mekah, 100 ribu satu waktu cukuplah satu waktu. Setengah waktu cukup dah. Kalau di Madinah 1,000. Di Mekah 100,000. Kenapa Nabi tak sebut? Tak. Maknanya sebagai cobaan kepada kita. Yang disebut 40. Oh nampak 40. Di Mekah dia relax. Tak jujur. Tak sihat. Tak ada. Tak nampak ke 100,000. 100,000 di Mekah. 1,000 je di Madinah. Dia kira yang Madinah. Yang di Mekah dia tak kira. Itu masalah. Dia kira 1,000. 2,000 orang je. Itu ada kawan saya cerita pula. Dia balik Mekah. Di Mekah dia pergi lagi Indonesia. Indonesia. Lepas balik Mekah pun haji ni. Sampai ke sana jumpa kawan dia sesama di Mekah. Orang Indonesia ni. Kursi masjid. Ha, semayang insyaAllah. Ha, tanya, bapak lepas semayang kita ke mana bapak? Kata orang Indonesia ni, kita ke disco. Kan kita ke Mekah. Ya, kita ke Mekah. Saya 4 bulan. Cuba saudara kira. Satu hari 100,000. 5 waktu 500,000. Kalau 4 bulan, 30 juta. Kalau saya menari, untung 2,000-3,000, enggak apa-apa. Pahala dia banyak. Pahala dia banyak, 4 juta, untung sikit, tak apa dia kata. Pasal mira tu lah, Pak. Jangan dikira. Pahala jangan dikira. Memang pantun siap dah. Tengok ya, pahala ya. Satu-satu. Satu-satu. Satu sepuluh. Satu tujuh ratus. Satu tak tahu. Faham tu? Faham? Tak faham? Saya pun tak faham. Maknanya, kita berniat untuk berbuat baik. Tak buat. Dapat satu pahala. Kita berniat buat jahat. Tak buat. Dapat satu pahala. Dapat tak? Tak. Taklah sayang kita. Niat berbuat baik. Tak buat. Kira dah pahala. Niat buat jahat. Tak buat. Dapat pahala juga. Kemudian, niat berbaik dan buat. Dapat 10 hingga 700. Kemudian, buat puasa. Pahala tak tahu apa. Nunjukkan taklah nak suruh kita masuk syurga sebenarnya. Sebenarnya. Kita je tak nak. Tak nak kita masuk syurga. Berebut untuk cari keduniaan ini. Itu sebab belajar. Belajar di masjid. Duduk di masjid. Ha, kita kurang sikit etikaf sebenarnya. Kita ramai orang bernazar. Puasa. Nazar kenuri. Nazar etikaf tak ada orang Melayu. Ada orang nazar. Nazar etikaf masjid satu hari. Tak ada. Senang saja. Nazar masjid. Duduk je masjid. Duduk. Saya kata anak tu dapat 8A SPM. Nak duduk masjid satu hari. Cukup. Mudah kan? Ini tak. Puasa. Baru ni. Oh, telefon saya. Puasa. 400 hari ke apa? 400 hari puasa. Sudahlah telefon saya. Macam mana Ustaz? Betul turut ke? Ha, kena Ustaz lah. Macam kita niat macam mana? Saya lupa lah. Ha, tu lah. Lain kali kalau bernazar, jangan pasal susah. Buat mudah je. Sebenarnya, orang bernazar ni orang kedekut. Kedekut je. Dia bersyarat dengan Allah Ta'ala. Ada lulus, ada kenuri. Tak ada lulus, tak ada kenuri. Kedekut. Man nazara ayati Allah falyuti'u. Barang siapa nazar untuk Allah Taala hendaklah itaati, betul lah, tetapi hukumnya orang tu kedekut, bersyaratnya Allah Taala, bersyarat. Kalau saya sihat, saya kenduri. Tengok tak saya sihat dia tak kenduri lah dia. Kenapa? Lain kali kenduri dulu. Tentu saya kenduri ni dan saya sihat, kan orang boleh makan. Ini tak tunggu saya sihat tak makan lagi. Lain kali nak nazari buat benda mudah dengan buat baik payah. Ini hantar pisang, hantar pisang masjid. Tak payah pisang-pisang tu kau lah, anggur ke benda ke. Ini pisang minyak zaman dulu. Ingat orang semain jemaat tu beru-beru ingat dia. Orang Melayu suka sangat pisang. Naik pangkat pisang, turun pangkat pisang. Anak SPM pisang, pisang. Pisang lepas tali tu lah. Sembrangan dua tu tak naik. Pisang pun tak naik. Suka sangat pisang. Semayang ke sebab pisang, bukan bukit. Sambut semayang. Sujud, ngelik-ngelik pisang. Ha, begitu. Jadi, konsep kita Nabi SAW tadi, iaitu untuk menggalakkan kita ke masjid. Memang sekarang ni masjid. Akhir zaman, Nabi kata, akhir zaman masjid banyak tapi isinya tak ada. Itu takut. Tanda akhir zaman sudah banyak dah. Memang asalnya, tanda akhir zaman, kematian Nabi itu dah tanda akhir zaman dah. Jadi sekarang ni masjid banyak. Hanya menjadi perhiasan saja. Cantik, cantik. Isinya tidak ada. Jadi kita mesti berusaha bagaimana untuk meramaikan jemaah. Tapi kadang-kadang kita silap juga kadang-kadang. Saya pesankan tuan-tuan, tarhim pagi-pagi itu janganlah awal-awal sangat. Bayang sekarang 5.45. Lebih kurang kan? 5.26 lah. Tarhim 5.45 adil-adillah. Jangan 5.30 jam ganggu orang sedang tidur. Ada orang sudah main tahajud, nak bangun sekejap lagi. Ada orang baru balik kerja nak rehat sekejap. Apa-apa yang saya tengok tu masjid, surau ke masjid, pukul 5 dah start lah. Subuh-subuh dah mengganggu. Jadi haram menjadi tarhim. Memang lebih Nabi tak buat. Kita orang Melayu tak apalah buat. 10 minit sudah lah, 10 minit. Ada orang nak rehat. Orang dah ketiga dah bangun main tahajud dah. Itu dia tidur. Sunat tidur. Lepas tahajud sunat tidur. Pasal kata Imam Ghazali, kalau tak tidur, nanti mata merah. Bila mata merah, orang akan tanya, mata, pasal mata merah ni? Main tahajud. Itu sebab kita kena tarhim tu biar lewat sikit. Lagi 10 minit, cukuplah. Supaya tidak mengganggu orang sedang tidur. Ada kanak-kanak yang baru lahir, orang satu tu sakit perempuan yang tak semayang, kan nak tidur. Kita sedang baca Quran, orang tidur pun kita kena berhenti. Itu ditulis oleh Dr. Ahmad Syarafi dalam bukunya Keadilan Sosial dalam Masyarakat Islam. Dah tu di tahun 60-an dulu tulis. Mengenai babul mikrofon ni. Begitulah tuan. Masjid. Sekian. Syukran. Terima kasih banyak guru, Ustaz, Profesor. Kami begitulah penyampaian beliau seawasan dengan beliau sekitar tahun 80-an. Begitulah penyampaian sekarang dalam tahun 2010. Begitu juga lah. Gagah perkasa penyampaian sampai menusuk ke kalbu kita. Beliau bicarakan persoalan-persoalan yang biasa tapi biasa kita tinggalkan. Kita tahu akan ubat yang boleh bawa kita ke syurga. Kita tahu juga ubat yang boleh mengelakkan kita ke neraka. Tapi kita tidak mahu mencari ubat. Beliau berulangkan ini tentang ilmu. Ini mungkin ceramah yang keberapa puluh atau berkali keberapa ratus kali. Beliau menyebut betapa alim guru-guru zaman dahulu yang bawakan kitab, yang tidak bawakan kitab, sedangkan anak-anak murid mereka bawa kitab. Tapi zaman kini guru datangkan kitab, tapi murid-murid datang meninggalkan. Bila kita nak berubah? Di awal-awal beliau memegang mikrofon Ustaz Ismail itu, yang penting ialah ba'da forum ini. Bukan forum ini penting, tetapi pencapaian kita selepas forum ini. Kalau forum ini, selepas forum ini, kita pergi kelas pengajian, kita berubah, kita bawa bersama kita kitab. Itu tandanya berkesan dan forum. Tapi kalau selepas ini, kita tidak juga pergi. Di bawah hadisul aliman atau aliman atau mustamian. Tiga takkan sampai asyik dapat menguasai. Mudah-mudahan kita berubah. Banyak yang kita bertanggung persoalan malah. Dan seorang genius barat nama dia Toffler. Toffler merakamkan, dia kata dalam bahasa putih, the illiterates of tomorrow, buta huruf hari besok, bukanlah mereka yang tidak boleh membaca atau menulis. The illiterates of tomorrow is not the people who can read or write, but the illiterates of tomorrow is people who refuse to learn. Tapi buta huruf hari besok ialah mereka yang enggan belajar. Bila kita enggan belajar, dari belenggu kegelapan, mencari ilmu secara konsisten. Dengan pergi dengan ilmu itulah yang disebut oleh guru Imam Syafi'i al-ilmu mu'min, ilmu jahat. Dia tak akan bersama dengan jiwa yang biasa. Maka berazam selepas ini kita secara konsisten belajar. Khasnya kita juga selalu masjid-masjid kita pada badan lain juga sudah berjahis. Dia bersama dengan Yusuf Dinaya mengajar sijil-sijil pengajian awam yang bersinaris. Banyak benda kita buat. Masjid-masjid sudah ada kelas-kelas pengajian. Ayo kita mencari